Ini yang membuat bukan hanya manusia yang kasihan, Tuhan kasihan. Jadi kalau diperlakukan tidak baik, jangan terus wajahnya jahat, marah, bukan. Sedih. Tetapi berlaku baik. Jadi gini, aku menyayangimu, tetapi kenapa kamu begitu kepadaku? Coba itu. Mas, aku menikahimu ini untuk menjadikan kehidupanmu dan kehidupanku dan anak-anak baik. Aku berharap aku diperlakukan lebih hormat. Mau makan apa? Coba, Anda gak bisa ketawa tuh? Karena hati Anda sedang kasihan. Itu pribadi rumah kaca. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Ibu, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dan merasa lebih baik, Bu ya. Sebelum kita melanjutkan ke penanya berikutnya, Pak. Nah, untuk menjadi seorang pribadi rumah kaca itu, lalu apa formulanya? Formulanya, ini ya. Pribadi rumah kaca itu jelas kebaikannya. Ini terlalu besar apa tintanya? Jelas kebaikannya. Jadi tidak mungkin orang salah mengerti karena dia jelas baiknya. Kedua, jelas niatnya. Orang yang tidak bisa menyembunyikan niatnya cepat jadi orang baik. Kalau niatnya tidak jujur, cepat ketahuan, dia cepat jadi orang baik. Iya toh? Nah, kalau dia kebaikannya jelas, lalu niatnya jelas, mudah jadi orang baik. Tetapi baik itu hanya kualitas sementara. Jangan anggap keputusan menjadi baik itu permanen. Tidak ada orang menyatakan dirinya beriman yang tidak diuji, termasuk berjanji mau jadi orang baik. Sehingga yang ketiga, dia harus jelas setianya. Berapa banyak pria berdebar-debar melihat wanitanya lalu berjanji aku akan, begitu toh? Setelah beberapa tahun, setiap sore istrinya terima SMS, rapat. Rapat, ngelembur, gitu kan. Macet. Jam 3 pagi, macet. So, kalau begitu, jelaslah kebaikannya, jelas niatnya, jelas setianya. Lalu pastikan Anda terbaca betul-betul terlalu baik untuk dikira selain itu. Jadilah orang yang terlalu baik sampai tidak bisa dikira selain baik. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Super. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.